Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Bakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Nailul Raja Sarah Safinatun Najah karya Sayyid Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri rahimallahu taala. Kita masih di pembahasan tentang najis yang berubah menjadi suci itu ada tiga macam. Pertama khamar ketika menjadi cuka dengan sendirinya. Yang kedua kulit bangkai setelah disamak. Kemudian poin yang ketiga wa masara hayawanan. Sesuatu yang menjadi hewan. Al-makna anna salisa minat thalathati, poin yang ketiga dari tiga hal yang suci dengan istihalah perubahan pada zat yang lain adalah an-najis satu najis yang istihalat hayawanan yang berubah menjadi hewan. Contohnya bangkai ketika dia idha sarat dudan ketika dia menjadi belatung. وَنَظَّرَ بَعْدُهُمْ فِي هَذَا الثَّالِثِ. Sebagian ulama Syafi'iyah itu mempermasalahkan poin yang ketiga bihtimal dengan dimungkinkannya bahasanya hewan tersebut makhlukun fiha tercipta di dalam najis. Maka ketika dia jadi belatung posisinya masih ada di dalam bangkai. Bangkainya najis. Kemudian belatung itu kemudian dia jadi belatung di tengah-tengah benda najis, maka dia berlumuran najis, maka dia najis. La minha tidak murni terbuat dari bangkai. Qal sehingga sebagian Syafi'iyah mengatakan tidaklah bagus membuat contoh dengannya. Kemudian fasal selanjutnya di matan Safinah disampaikan bahasanya najis itu ada tiga macam. Najis yang berat, ringan dan yang pertengahan. Yang pertama najis yang berat itulah najisnya anjing, kemudian babi atau anak dari salah satu keduanya. Artinya anjing dikawinkan dengan yang lain yang tidak najis, hewan yang tidak najis kemudian punya anak, maka anaknya ini najis dengan status mughalladhah. Penjelasannya najasat jamak dari najasah. Dan najasah dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang menjijikkan. Secara syariat, definisi najis adalah benda yang dianggap kotor, yaitu oleh syariat yang menghalangi keabsahan sholat. Ketika tidak ada murakhis, ketika tidak ada mujawis, tidak ada alasan untuk membenarkannya. Bikhilafi malau kana hunaka murakhis, lain hanya kalau ada najis maka bisa saja tetap sah sholatnya manakala ada murakhis. Maka lau kana hunaka murakhis, seandainya ada faktor untuk membenarkannya. Kama fi faqidit tahuraini, semacam orang yang tidak bisa bersuci baik dengan air ataupun dengan debu. Dalam keadaan dia ada pada dirinya najis. Dalam keadaan ada pada dirinya najis, di situ tidak ada air dan tidak ada toharah dengan debu. Maka meskipun dia dalam keadaan badannya najis, maka kata Syafi'iyah dia tetap sholat. Namun sholatnya namanya sholat lihurmatil waqti. untuk menghormati waktu. Dan sholat yang dalam rangka menghormati waktu ini, wa alaihil i'adatu, itu wajib diulang. Wajib diulang ketika sudah kembali kepada kondisi normal. Sebagaimana juga contoh yang lain, orang yang istinja pakai batu, fa'inau tasihu imamatuhu, orang yang istinja pakai batu itu sah jadi imam sholat. Meskipun demikian, tetap ada vonis untuk bekas istinja, bitanjis, itu najis. Akan tapi dia adalah najis yang ufiya anhu, ma'fu atau dimaafkan. Ketentu istinja dengan batu itu tidak maksimal bersih. Ada bekas yang tidak bisa hilang. Nah, bekas itu apakah kita katakan najis? Jawabannya iya, itu najis, namun najis yang dimaafkan. Wal makna penjelasannya, najis dilihat dari hukumnya ada tiga macam. Najis yang berat disebut demikian karena beratnya hukumnya. Najis yang ringan disebut demikian karena ringan konsekuensi hukumnya. Pertengahan disebut demikian karena hukumnya pertengahan antara hukum najis yang berat dan najis yang ringan. Yang pertama, najis yang berat itu najisnya anjing, babi dan anak dari salah satu keduanya. Al-makna penjelasannya, najis yang berat itulah macam pertama dari tiga macam najis, adalah najisnya anjing. Demikian juga najisnya babi, demikian juga matawallada minhuma, keturunan dari keduanya. Keturunan dari keduanya artinya anjing sama babi dikawinkan, dan seandainya dikawinkan ini punya keturunan, ya, maka ini namanya matawallada minhuma atau matawallada min ahadihima, yang lahir dari salah satu dari keduanya. Seandainya anjing bisa dikawinkan dengan kambing kemudian punya anak, ya, maka dia najis. Atau yang tawallada min ahadihima ma'a hayawanin tahir, terlahir dari salah satu dari keduanya ketika dikawinkan dengan hewan yang suci. Maka jika ada sesuatu yang berjumpa dengan anjing, ketempelan anjing atau babi, atau anak perkawinan dari anjing dan babi, aw syai'an min fadlati ahadihima, atau ada satu benda yang ketempelan syai'an sesuatu dari fadlati ahadihima. Fadlat itu sisa atau kotoran, boleh jadi kencing atau pirak. Aula qama tanajasa biha, atau berjumpa dengan satu benda yang kena najis dengannya. Dan perhatikan, ma'a ratubati ahadil janibain fil jami', untuk semua kasus di atas, ketemu ketempelan anjing atau babi atau anak anjing atau anak babi, atau anak perkawinan dengan hewan suci dengan anjing ataukah dengan babi, atau ketempelan kotorannya, kencing atau biraknya, maka disyaratkan ma'a rutubati ahadil janibain, basahnya salah satu dari dua belah pihak, fil jami' dalam semua kasus di atas. Oke, ini ada kain yang basah ketemu dengan bulu anjing yang kering. Atau bulu anjing yang basah ketemu kain yang kering, salah satunya basah, maka itulah yang najis dengan najis mughalladhah. Maka perhatikan syaratnya, ma'a rutubati ahadil janibain, salah satunya itu basah. Jikala bisa kita pahami dari kalimat ini, jika dua-duanya kering, berarti tidak jadi najis. Ini bulu anjing yang kering ketemu dengan kain atau kulit yang kering. Kemudian yang kedua adalah najis yang ringan. Itulah najis anak kecil yang lam yata'am, belum makan selain susu. Dan dia belum genap 2 tahun. Penjelasannya, najis yang ringan itulah macam yang kedua dari 3 macam najis. Kencing bayi yang belum makan. Yang makan ini litaghadhi, untuk bikin kenyang selain susu. Dan dia belum genap 2 tahun. 2 tahun ini tahdidan. Ini tahdidan pasti atau takriban atau kurang lebih 2 tahun. Kalau pasti berarti ngitung tanggal lahirnya. Tanggal lahir sekian, genap 2 tahunnya adalah bulan sekian, tanggal sekian. Maka 2 tahun ini disampaikan tahdidan. Itu pakai angka pasti. Namun qil, ada ulama Syafi'iyah yang mengatakan takriban 2 tahunnya itu kurang lebih. Artinya maju mundur, bisa maju mundur, tidak sama persis 2 tahun. Maka yang mukhaffafah itu cuma baul. Faraja, maka syaratnya baul berarti ghairuhu, selain kencing, misalnya beraknya bayi, itu tidak mukhaffafah. Kemudian tadi sobi, bayi laki-laki, maka tidak termasuk najis yang ringan, kencing, sobiyah, bayi perempuan. Kemudian tidak makan selain susu, litaghadhi, untuk mengenyangkan. Maka tidak termasuk dalam najis mukhaffafah, manakala dia sudah minum susu, lidzalika, untuk pengenyang. Dia sudah makan selain susu, lidzalika, untuk pengenyang. Lali tadawi, bukan untuk sekedar berobat. Jadi kalau kemasukan selain susu, namun untuk berobat karena dia sakit, itu tidak mengubah statusnya. Dan bayi tersebut belum genap 2 tahun. Maka berarti ketentuannya beda kalau sudah genap 2 tahun. Fa'inal baula, maka kencing fi jami'i hadis suwari, untuk selain kasus-kasus ini. Kencing untuk bayi perempuan atau bayi laki-laki namun sudah makan selain susu untuk pengenyang. Maka kencing dalam kondisi-kondisi di atas berbeda dengan yang pertama. Wa nahul ghaiti, dan semisal beraknya, fiha dalam fiha dalam kasus di atas, najasatuhu mutawasitah, maka kencing demikian juga berak, kencing yang tidak memenuhi kriteria di atas, demikian juga berak bayi laki-laki, itu statusnya najis yang pertengahan. Wakala demikian juga seandainya diragukan apakah telah genap 2 tahun ataukah belum, maka najisnya pertengahan juga. Khilafan, menyelisihi salah satu ulama Syafi'iyah yang berpendapat, al-qa'il yang mengatakan kalau itu masih mukhaffafah, kalau ragu-ragu berarti masih najis yang ringan. Namun yang dinilai benar adalah jika ragu-ragu sudah 2 tahun ataukah belum, maka kencingnya statusnya najis pertengahan. Seandainya bayi tersebut diberi makanan selain susu dan itu untuk pengenyang, setelah itu kembali kepada susu, fabauluhu mutawasita, maka kencingnya itu statusnya najis pertengahan. Kemudian seandainya satu tetes kencing yang lengkap padanya syarat untuk disebut najis yang ringan. Satu tetes tadi mengenai air yang jumlahnya sedikit. Ma'an qalilan mutlaqan au katsiran, atau air yang banyak. Wa ghayarathu, lantas satu tetes kencing tadi bisa mengubah sifat dari air itu. Lantas airnya mengenai sesuatu, maka air tersebut menajiskannya dengan status najis pertengahan. Kemudian yang ketiga adalah najis yang pertengahan, itu adalah sa'irun najasa lain yang telah disebutkan. Sa'ir di sini artinya al-baqi, yang lain. Dan terkadang sa'ir maknanya jami' semua. Maka sa'ir punya dua makna. Demikianlah yang benar, menyelisih pendapat al-Hariri dan yang lainnya. Wal makna penjelasannya, najis yang pertengahan itulah macam yang ketiga dari tiga jenis najis, adalah najis-najis yang lain. Yaitu najis yang tidak memenuhi kriteria mukhalladhah, tidak pula memenuhi kriteria najis yang ringan. Kemudian, untuk bagian yang terpisah dari hewan yang hidup, yang terpotong, maka badan hewan yang terpotong dalam keadaan hidup. Maka hukumnya sebagaimana hukum bangkainya. Jika dia jadi bangkai itu suci, maka potongannya suci. Bangkai ikan suci, ada ekor ikan yang dipotong dalam keadaan ikannya masih hidup, maka potongannya suci. Wa najasatan, dan najisnya. Maka bangkai sapi itu najis. Maka ketika ada ekor sapi dipotong dalam keadaan atau terpotong dalam keadaan hidup, maka potongan ekor tadi najis. Nah, diambil aurisyah atau bulunya, ayamnya masih hidup, ada satu bulunya yang diambil, maka dia suci. Meskipun sudah diambil dalam keadaan kambingnya hidup, maka bulu tersebut suci. Meskipun seandainya kambing ini jadi bangkai, maka kambing tadi statusnya najis. Ya, berkenaan dengan najis mukhaffafah, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan selain susu, maka di Ghoyatul Munna disampaikan yang dimaksud dengan susu di sini min ummihi au min ghairiha. Susu di sini boleh jadi susu ibunya atau bukan ibunya. Hayawanin au adamiyin, baik itu susu hewan ataupun susu manusia. Ya, maka ketika bayi itu diberi susu formula, maka dia terhitung masih minum susu. Tidak tergolong minum selain susu, karena itu adalah susu, cuma susu hewan. Ya, maka susu di sini tidak kita terjemahkan dengan ASI. Ya, susu di sini tidak kita terjemahkan dengan ASI, karena yang dimaksud susu di sini susu ibunya, yaitu ASI ibunya atau bukan ibunya, dan bukan ibunya itu boleh jadi hewan, misalnya sapi. Maka tidak tepat kalau susu di sini diterjemahkan dengan ASI lantas kemudian disimpulkan, oh berarti kalau kalau minum formula, susu formula, maka berarti dia sudah tidak lagi memenuhi kriteria air kencing yang menjadi najis mukhaffafah. Dan yang dimaksud lam yata'am belum makan, artinya lam yataghadha ila alal laban, dia tidaklah makan yang kenyang kecuali susu. Nah, maka syaratnya taghadhi, maka seandainya dia mengkonsumsi bayi ini mengkonsumsi yang lain namun bukan dalam rangka membuat kenyang. Contohnya misalnya dia minum beberapa tetes madu atau yang lain dalam rangka berobat atau dalam rangka tahnik, maka dia diberi kurma. Fala yaduru, maka itu tidak mengganggu statusnya. Status kencingnya masih kencing yang najisnya najis yang ringan. Amma idza tamada fi taghadhi, namun jika itu adalah andalan dalam kenyang dan andalan dalam kenyangnya bukan susu, atau andalan kenyangnya adalah susu dan non susu, maka kencingnya itu najis pertengahan. Kemudian kembali ke Nailul Roja, fasal selanjutnya tentang cara membersihkan tiga jenis najis di atas. Ya, faslun al-mughalladha, najis yang berat, itu tathuru, itu suci dengan dibasuh sebanyak 7 kali. Dan 7 kali ini ba'da izalati ainiha, setelah benda najisnya dihilangkan terlebih dahulu. Benda najisnya dihilangkan terlebih dahulu, baru dibasuh sebanyak 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu yang suci. Al-makna annal hukma, bahasanya penjelasannya hukum untuk ketentuan untuk najis yang berat. Bahasanya benda yang terkena najis, biha dengan najis yang berat, itu bisa jadi suci dengan 7 basuhan. La aqalla, tidak boleh kurang dari 7. Setelah dihilangkan benda najisnya. Yang hilang adalah bendanya dan sifat benda najisnya. Nah, salah satu dari 7 itu dicampur dengan debu. Debu apa yang boleh dijadikan campuran dan sah jadikan campuran? Debu yang sah digunakan untuk tayamum. Nah, betul. Dalam kasus ini cukup menggunakan lumpur yang basah. Itu sudah memenuhi kriteria. Maka seandainya benda najis atau sifatnya tidaklah hilang kecuali dengan sidqa salat, kecuali dengan 6 basuhan, masalan misalnya husibat wahidatan, maka baru dihitung 1. Jadi ini ada ember kena najis anjing, air liur anjing, dikocaki bolak-balik sampai 6 kali, 5 kali masih belum hilang sifatnya. Setelah 6 kali baru hilang. Maka pada saat, maka 6 kali basuhan itu dihitung 1. Masih nambah 6 berikutnya. Kemudian tidak mengapa masih awetnya warna najis atau bau najis yang sulit untuk dihilangkan. Maka yang dimaafkan itu warna sama bau. Berarti kalau rasa tidak dimaafkan. Kemudian apa yang tadi disampaikan, disyaratkan dicampur debu, itu manakala yang kena najis mughalladhah itu bukan debu. Wa ila jika yang kena najis mughalladhah itu debu, maka tidak disyaratkan dicampur debu. Kemudian fa'in asobahu ay'at-turab, jika debu tersebut yang kena najis berat, misalnya najis anjing, itu mengenai benda yang lain, maka di situ wajib ada tambahan debu. Kemudian yang terbaik tentang campuran dengan debu adalah debu dicampur dengan air sebelum debu ini diletakkan di tempat yang kena najis. Namun boleh juga debunya diletakkan di tempat yang najis, kemudian dituangkan air padanya. Boleh juga sebaliknya, dituangkan dulu air, baru disiram debu. Namun yang afdal, itu debu sudah dicampur dengan air di luar, baru kemudian dimasukkan dalam keadaan bercampur. Kemudian menjadikan at-turab, campuran debu itu di basuhan yang pertama. Ketika sudah tidak ada lagi jirma, benda najis tidak pula lagi sifatnya najis, itulah yang lebih baik. Maka tadi benda najisnya dihilangkan terlebih dahulu, baru ada siraman. Nah, maka yang terbaik campuran debu itu ada pada basuhan-basuhan awal. Maka itulah yang afdal. Kemudian di bawahnya adalah thumma, kemudian di bawahnya asalkan fi ghairil akhirah, asal bukan yang terakhir. Maka berarti yang paling afdal basuhan yang pertama, nanti kurang afdal basuhan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, ini kurang afdalnya turun. Asalkan masih belum terakhir, maka itu masih afdal. Ya, adapun jika dia dicampurkan pada basuhan yang terakhir, maka tidak afdal. Di antara alasannya kenapa tidak afdal, karena nanti tempat tersebut perlu basuhan lagi. Kenapa? Karena kotor dengan debu. Sehingga nanti ternyata tidak berhenti di 7, karena masih nambah yang ke-8 untuk menghilangkan debunya. Lain hanya kalau itu di basuhan pertama atau kedua, nanti sampai 7 sudah bersih juga debunya. Wali yu'tadu, dan tidaklah teranggap mencampur dengan debu sebelum dihilangkannya benda najis mutlakan secara sempurna. Tidak pula sebelum hilangnya sifat najis. Maka harus najisnya dihilangkan terlebih dahulu, baru ketika ditambahi debu itu teranggap. Kalau najisnya itu belum hilang, kemudian sudah dimasuki debu, maka ini tidak teranggap. Illa kecuali ini, in azalahu al-ma'u al-musaibu liturab, jika benda najis itu bisa dihilangkan oleh air yang bercampur dengan debu. Kemudian najis yang mukhafafah, semacam kencing bayi laki-laki, maka cara menghilangkan najisnya, tadhuru dia suci, birasyil ma', dengan diperciki air, alaiha padanya, pada tempat yang kena najis air kencing bayi tadi. Nah, apakah asal diperciki? Tidak, ada syaratnya. Yang pertama ghalabah, yang pertama dominan dan menyeluruh, Yang kedua, telah dihilangkan benda najisnya. Al-makna penjelasannya, bahasanya ketentuan untuk najis yang ringan, anau yakfi, bahasanya cukup untuk membersihkan apa yang terkena najis dengannya. Ya, maka cukup dengan diperciki. Dan diperciki ini tadi disyaratkan ghalabah. Apa itu ghalabah? Dijelaskan di sini, bima'in ya'ummuhu wa yughammiruhu. Dengan air yang merata, wa yughammiruhu, dan menutupinya. Ya, maka percikannya bukan percikan yang jarang-jarang. Kalau misalnya yang terkena najis mukhaffafah tadi ini seluas telapak tangan, maka percikannya bukan hanya percikan yang ya, yang jarang-jarang titik-titiknya. Ini sudah disebut diperciki, namun jarang-jarang, enggak. Disyaratkan ghalabah. Apa itu ghalabah? Ya ummuhu, rata semua space itu kena percikan air. Semua space yang kena bayi tadi, kena kencing bayi laki-laki tadi, semua space-nya kena air dengan cara percikan. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi izalatu ainiha. Lakin layak fi dhalik, akan tapi itu belum cukup. Ila kecuali di mana la aina, sudah tidak ada lagi benda najisnya. Tidak pula ada lagi sifat najisnya. La yazulu bihi, yang tidak hilang dengannya, sebagaimana di Tufatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj. Namun yang mu'tamad menurut kitab Al-Fatah dan Sarah Al-Ubab, tidak disyaratkan hilangnya sifat najis. Cukup hilangnya benda najis. Ya, dan penjelasan yang pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i versi kitab Al-Fatah dan Syarhul Ubab itu yang sejalan dengan teks matan Safinah, wa izalatu ainiha, benda najisnya hilang. Cukup benda najisnya, sifat najisnya belum hilang, tidak masalah. Benda najisnya, ainnya sudah hilang. Setelah itu diperciki, dan percikannya adalah percikan yang rata sehingga semua space, semua ruang yang di situ kena najis mukhaffafah, semuanya sudah kena air percikan. Kemudian najis yang mutawasita pertengahan. Najis pertengahan itu ada dua macam. Ada najis yang ada bendanya, namun dan ada najis yang tidak ada bendanya namun teranggap najis. Ada namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu terjemah bebasnya teranggap ada najisnya. Ya, yang dimaksud dengan najis ainiyah adalah najis yang masih memiliki warna, bau atau rasa. Maka sifat-sifat ini tidak boleh tidak harus dihilangkan. Warna najis, bau najis, dan rasa najis. Hukmiyah adalah najis namun tidak ada warna najisnya, tidak ada bau najisnya, tidak ada rasa najisnya. Maka kalau najis hukmiyah ini, yakfi, cukup, dah sah, suci dengan jariul ma alaiha, mengalirnya air padanya. Maka Syafi'iyah berpendapat najis itu harus hanya hilang dengan air. Tidak bisa hilang dengan terik sinar matahari. Nah, ketika ada satu najis di satu tanah misalnya, karena terik sinar matahari, warna rasa baunya hilang. Padahal belum pernah ada air yang disiramkan di situ. Maka tempat tersebut namanya najis hukmiyah. Teranggap masih bernajis. Ya, teranggap masih bernajis karena yang menghilangkannya sesuatu yang tidak sah untuk menghilangkan najis, yaitu terik sinar matahari, bukan air. Padahal syarat pembersih najis harus air. Nah, maka supaya ini najisnya namanya hukmiyah, tanggap ada najis, dan dia hilang dengan cara disirami air. Ketika di mengalir air padanya sudah selesai. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.